benturan dan hempasan terpa di keningmu. Kau nampak tua dan lelah, keringat mengucur deras, namun kau tetap tabah. Meski nafasmu kadang tersengat, memikul beban yang makin berat, kau tetap bertahan. Tangannya di atas semua ya. I love you so much. Thank you semuanya.